Lagunya apa? Ada Asal Kau Bahagia dulu. Spesial buat saya kembali ya. Iya, kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentangnya. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakan Terima kasih.